بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تحت الباب حسن الخلق إذا فقهوا قال حدثنا صدقة berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata kepada kami Sadaqah wa huwa Ibnul Fadl telah lalu qala akhbarana Yazid bin Harun Al-Wasiti thiqah qala an Muhammad bin Ishaq Abu Abdillah Al-Qurashi sebagian muhaddithin menganggap beliau lemah naam akan tetapi sebagian yang lain menganggap hadisnya bisa diriwayatkan. Qala an Dawud bin Husain. Ya, Dawud bin Husain an Ikrimah. Adapun Dawud bin Husain beliau ini Allahu a'lam bis-shawab. الله أعلم قال عن عكرمة kami belum mendapati tentang Daud bin Husain نعم adapun عكرمة معروف عكرمة adalah مولى ابن عباس namun hadis ini dihasankan dengan banyak jalan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم satu ketika Nabi SAW ditanya ayyul adyani ahabbu ila Allah azza wa jalla agama yang seperti apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala qala maka dijawab oleh Nabi SAW al hanifiyatu samha yaitu agama yang berdasarkan hanifiyah yang samhah yang mudah ya, tidak memberatkan bagi pengikutnya inilah sebaik-baik agama ialah Islam ialah agama Islam dan hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan daripada al-hanifiyah yaitu millah Ibrahim ya, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam yang intinya adalah menyebarkan tauhid dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan bahkan dalam sekian ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti millahnya Ibrahim sebagaimana dalam surat An-Nahl Allah menyatakan thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami mewahyukan kepada wahai Muhammad untuk mengikuti millahnya Ibrahim alaihi assalam. Ya, begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Dan siapa kata Allah yang lebih baik agamanya melebihi daripada orang yang memasrahkan diri menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah orang yang berbuat ihsan dan ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang berada di atas tauhid, dan juga memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah menyatakan qul sadaqallah, katakan maha benar Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifan, dan ikutilah agama Ibrahim yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan hanifiyah itu bukanlah sebuah kesyirikan. Oleh karenanya Allah menyatakan dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Berbicara tentang hanifiyah, berbicara tentang millah Ibrahim adalah akhlak yang mulia. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini pada bab husnul khuluq idza faqihu. Artinya hakikat daripada akhlak yang mulia adalah mengikuti agama Ibrahim alaihi assalam yang dibangun di atas hanifiyah dan juga samhah. Mudah samhah di atas segala-galanya. Yang menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang penuh dengan kemudahan, agama yang tidak berlebih-lebihan, agama yang berjalan di atas jalan tengah antara berlebih-lebihannya kaum dan bermudah-mudahan sebagian mereka, adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani apapun terhadap umat ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada jiwa seseorang kecuali yang ia mampu. Kecuali yang ia mampu. Ini menunjukkan apa? Samahatul Islam. Menunjukkan bahwasannya Islam ini agama yang mudah, agama yang penuh dengan rahmah, agama yang mengikuti pengikutnya. Ya, sekali lagi, yang mengikuti kemampuan orang yang berpegang di atas agama tersebut. Begitu juga di antara hal yang menunjukkan bahwasannya Islam ini adalah agama yang samhah, agama yang mudah, agama yang penuh dengan rahmah, maka Allah pun mengangkat sesuatu yang memberatkan bagi seseorang. Artinya tidak ada kewajiban bagi mereka. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma ja'alallahu 'alaikum fid-dini min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan agama ini haraj, berat tinggalkan. Inilah kemudahan daripada agama Islam. Begitu juga barakallahu fikum, yang menunjukkan samahatul Islam, mudahnya agama Islam, dosa apapun, sebesar apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dosa tersebut diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali asyirku billah. Ya, kecuali kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di antara doa ya ahlul iman yang Allah ajarkan, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dikatakan Rabbana la tu'akhidna innasina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau ambil, ya artinya engkau jadikan ini adalah sebuah dosa, innasina, jika kami lupa, ya, au akhtana, jika kami salah. Artinya barakallahu fikum, al-asl, hukum asalnya manusia ini diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ada syirk, kecuali kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni selain kesyirikan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menganggap itu sebuah dosa ketika dilakukan secara sengaja. Ya, hati-hati. Ya, itu dosa, dianggap sebuah dosa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan oleh hati-hati mereka secara mudah bagi mereka lakukan dosa tersebut. Maka itulah yang dianggap dosa dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terlewatkan baik yang kebirah ataupun saghirah kecuali akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hisabnya. Begitu juga barakallahu fikum, ya, yang menunjukkan Islam ini adalah agama yang samhah. Bahkan samhah idza ba', ya, mudah ketika menjual, diberikan yang termudah dalam jual beli. Begitu juga di dalam bermuamalah, diberikan yang termudah. Dalam sholat pun diberikan yang termudah, ya, diberikan yang termudah bagi ahli al-Islam. Oleh karenanya Allah menyatakan yuridullah bikum al-yusr, Allah ingin kemudahan bagi diri kalian. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak ingin kesulitan. Maka kaidah muhimmah, ya, kaidah yang penting yang perlu kita tekankan dan perlu kita fahami betul, ditetapkan oleh para ulama atas dasar dalil-dalil yang sudah kita baca barusan, yaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir, ya, segala sesuatu yang sulit, yang sukar, yang berat, itu semua membawa kemudahan. Yang demikian ini tidak ada kecuali hanya pada dalam agama Islam. Nah, kecuali hanya pada agama al-Islam. Kemudian barakallahu fikum, di antara samahatul Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika tadi kami sampaikan yang sengaja itu dianggap dosa, ya, ketika hamba mau bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Allah mengampuni seluruh dosa. Oleh karenanya dalam sekian ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tubu ilallahi jami'an. Bertaubatlah kalian semua, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Dalam sekian ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika demikian Allah akan menerima taubat hambanya. Dan Allah la ladzi yaqbalu taubata an ibadihi, yang menerima taubat hambanya, wa ya'fu anis sayyi'at, dan mengampuni segala kejelekan-kejelekan. Namun di antara perkara yang berat yang harus kita hindari adalah al-mujahir bil ma'asi, yaitu ketika seseorang lantang dengan beraninya dia menampakkan kemaksiatan-kemaksiatan secara terang-terangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menggambarkan atas samahatul Islam. Akan tetapi Rasul kecualikan illa al-mujahirin, kecuali mereka-mereka yang bermujaharah bi al-ma'asi, mereka-mereka yang gampang terang-terangan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak atau sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kita masih berada pada bab husnul khuluq idza faqih. Qala haddatsana Abdullah bin Shalih. Naam, Abdullah bin Shalih bin Muhammad bin Muslim. Gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau Abu Shalih Al-Juhani, katibul Laits, juru tulisnya Laits bin Sa'ad, meninggal pada tahun 222 Hijriah. Ibnu Hibban menganggap beliau sebagai perawi yang lemah. Nah, perawi yang lemah. Ya, sebagaimana telah lalu Ibnu Hibban meletakkan persyaratan yang sangat-sangat berat di dalam ruwat beliau, ya, di dalam ruwat atau orang-orang yang meriwayatkan hadis dari atau yang beliau ambil. Nah, termasuk beliau yang dianggap lemah dan tidak diambil hadisnya oleh Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Adapun sebagian hufaz menganggap beliau thiqah. Nah, bagian memujinya dengan kebaikan, termasuk di antara mereka yang menganggap Abdullah bin Saleh sebagai orang-orang yang baik, yaitu Yahya bin Ma'in, yang memujinya, ya, Yahya bin Ma'in rahimahullah. Qala haddatsani Musa, ya, telah berkata kepadaku Musa, yaitu Abu Abdurrahman Al-Lakhami, thiqah terpercaya. Akan tetapi sebagian huffaz menganggap hadisnya atau beliau tidak sedemikian kuat. Nah, tidak sedemikian kuat. Qala haddatsani Musa bin Ali an abihi, yaitu Musa bin Ali mengambil dari bapaknya, yaitu Ali bin Rabah bin Qusair Al-Lakhami. Abu Musa, ya, beliau pun juga tidak ada kalam tentang beliau, bahkan dipuji oleh banyak a'immah. Qala an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala arba'u khilalin. Artinya ini adalah ucapan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Empat perkara, ya, idza u'titahunna fala yadurruka ma uzila anka minad dunya. Ketika kalian diberikan empat perkara tersebut, tidak akan memadaratkanmu ketika dunia ini tidak ada darimu. Ya. Perkara-perkara dunia ini jika hilang darimu, selama ada empat perkara, maka demikian kemuliaan yang harus engkau pegang. Qala, apa empat perkara tersebut? Qala husnu khaliqatin. Yang pertama, kata beliau radhiyallahu anhu, baiknya akhlak. Nah, ini adalah syahid daripada asar ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalih dengan asar ini bahwasannya akhlak yang baik itu dibarengi dengan pemahaman. Artinya perkara tersebut artinya bukan pembatasan, namun yang disebutkan beliau ini adalah mu'zam, perkara yang paling besar yang harus kita pegang padanya dan mencakup hampir keseluruhan daripada agama ini, termasuk padanya adalah husnul khaliqah, akhlak yang baik yang dibarengi dengan fiqhu fiddin. Maka husnul khuluq inilah yang dimaksud oleh beliau. Dan pada beberapa hadis sudah kita baca tentang fadilah dan kewajiban bagi kita untuk berpegang dengan akhlak yang mulia, baik akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun akhlak kita kepada Nabi dan manusia secara umum. Maka sahib khuluk, mereka yang memiliki akhlak yang baik, adalah manusia-manusia pilihan yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh seluruh manusia. Kemudian yang kedua, qala afafu tu'matin, yaitu mereka-mereka yang merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang ada dari yang halal. Yang halal pada diri mereka, merasa qanaah, merasa cukup. Ya, maka dengan demikian mereka telah menjaga keafafannya, kesuciannya di dalam beragama ini. Maka inilah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan makanan yang sedikit, dia merasa cukup, tidak mengeluh, kemudian mencari tambahan-tambahan dan tambahan. Apalagi dia tidak memperdulikan yang halal ataupun yang haram. Begitu juga minumannya, dari masyaribnya, suatu yang ia minum dari yang halal, yang ada pada dirinya dia merasa cukup. Yang penting bisa membasahi badannya, membuat dirinya lega, maka cukup, tidak berlebih-lebihan. Begitu juga pada tempat tinggalnya, diberikan tempat yang sedikit, yang kecil. Walhamdulillah dia bisa tinggal, bisa mengayomi keluarganya, menaungi anak-anaknya. Ni'mah azimah, maka dia bersyukur dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Nah, adapun ketika seseorang diberikan lebih daripada itu, ini adalah fadlun minallah, keutamaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dan bukanlah perkara tersebut adalah perkara yang berlebih-lebihan. Artinya seseorang diberikan makanan yang melimpah, minuman yang melimpah, selama dia tidak membuangnya secara tabdzir, perkara ini adalah perkara yang baik dan tidak bertentangan dengan apa? Dengan kezuhudan seseorang, tidak bertentangan dengan sikap qanaah, dan tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As, yaitu afafu tu'matin, yang akan membuat tinggi derajat seseorang. Begitu juga qala wasidku hadithin, ya. Kemudian diantaranya sebuah kejujuran, ucapan yang jujur, yang dibangun di atas kejujuran. Maka tidak ada kebaikan ya, ketika ada dusta di antara seseorang ya. Al-kadzib la ya'ti illa syarr, tidak akan datang kecuali kejelekan. Oleh karenanya dikatakan al-kadzib itu ra's kulli syarr, itu kepalanya kejelekan itu adalah kedustaan. Begitu juga dikatakan al-kadzib itu habluhu qasir ya, talinya dusta itu sangat-sangat pendek, sumbunya pendek, akan cepat terbongkar dan akan cepat terkuak. Fa'ala kulli hal, maka di dalam sekian ayat Allah subhanahu wa ta'ala mencela yang namanya kedustaan. Kata Allah, wa man adzlam mimman iftara 'ala Allahi kadziban, siapa yang lebih zalim ketika dia berdusta, berbohong, mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah menyatakan, la taqulu lima tasifu alsinatikumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi alkadzib, ya. Maka jangan kalian ucapkan dengan lisan-lisan kalian dengan sebuah kedustaan dan menyatakan ini halal, ini haram, untuk kalian berdusta mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam banyak ayat ya, yang baik itu secara makna dan secara langsung yang mencela yang namanya al-kadzib. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis, alaikum bisidqi, atas kalian untuk bersikap jujur. Fa inna sidqa, karena kejujuran, yahdi ilal bir, akan membawa seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan, yahdi ilal jannah, akan mengantarkan kita kepada surga. Wa innal rajula la yasduq hatta yuktab indallahi siddiqan, maka dia akan tetap jujur sampai tertulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya Rasul melarang, wa iyyakum wal kadzib, berhati-hatilah kalian dari kedustaan. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan membawa seseorang kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan membawa seseorang kepada neraka. Wala yazalur rajul yakdzib wa yataharral kadzib, maka seseorang masih tetap berdusta dan berusaha untuk berdusta, hatta yuktabu indallahi kadzaban, sampai dia disetempel di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang senang dan terus berdusta. Maka wajib bagi kita berpegang di atas apa? Di atas kejujuran, karena Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin, wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dan Nabi SAW juga memperingatkan bagi mereka-mereka yang sengaja berdusta. Ya. Kata Nabi SAW, wailun lilladzi yuhaddith fayakdzib. Maka celaka. Wail, yaitu ancaman neraka. Dikatakan wail adalah nama wadi fi jahannam. Atau sebagian ulama menyatakan wail adalah beratnya azab. Wail lilladzi yuhaddith. Bagi mereka yang berucap fayakdzib, kemudian dia berbohong. Tujuannya apa? Liyudhik bihil qaum, untuk membuat manusia apa? Manusia tertawa ria, ya. Untuk membuat manusia tertawa ria. Wailun lahu thumma wailun lahu. Ya, celaka baginya, ditakit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini barakallahu fikum terdapat, ya. Apa yang banyak tersebar di tengah-tengah manusia dari lawakan-lawakan atau mungkin istilah-istilah yang datang dari orang-orang barat, April Mop atau apa ya, yang semakna dengan itu, yang intinya mereka mengkhususkan di kala itu untuk berbohong, berdusta dengan tujuan apa? Manusia terbahak-bahak, tertawa dan lain sebagainya. Atau yang tersebar di tengah-tengah kita yang biasa disebut dengan apa? Prank, ya. Yang biasa disebut dengan prank. Maka ini adalah ancaman. Wailun lahu thumma wailun lahu. Ditakdir oleh Nabi SAW, maka celaka mereka yang membiasakan diri berbohong untuk membuat manusia tertawa. Maka intinya al-kadzib tidak datang kecuali membawa kemudharatan, kecuali membawa kejelekan. Oleh karenanya di dalam sebuah syair dikatakan jifatu kalbin khairun raihatin, yaitu bangkainya anjing ini baunya masih lebih harum min kadzibatil mar', daripada kebohongan seseorang. Fijit, ya, dalam keadaan dia bersungguh-sungguh, wa fil la'ibi, dan dalam keadaan dia bermain-main. Kebohongan, baik dia beneran bohong betulan ataupun dia hanya sekedar bercanda, maka kata penyair tersebut, bangkainya anjing masih jauh lebih harum daripada kebohongan dan kedustaan yang dilakukan oleh seorang mukmin. Maka bukan simatul mukmin, ya, bukan sifat orang yang beriman kemudian dia terbiasa dengan sebuah kebohongan. Akan tetapi barakallahu fikum, jangan salah sangka atau jangan salah faham bahwasanya al-kadzib termasuk dosa yang diperingatkan, bahkan beratnya ancaman menunjukkan kadzib adalah min kabair adz-dzunub, termasuk dosa besar dan bukan pembatal keislaman. Ya, jangan salah difahami. Ketika kita katakan ini bukan sifat seorang mukmin, bukan berarti perkara tersebut tidak ada pada seorang mukmin. Al-mu'min yakdzib, seorang mukmin dia berdusta. Al-mu'min yazni, seorang mukmin terkadang berzina. Al-mu'min terkadang dia melakukan ini dan itu daripada dosa-dosa yang dilarang di dalam Al-Islam, ya. Akan tetapi dengan demikian dia adalah tetap seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh dosa tersebut dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ala kulli hal, maka kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada antum sekalian untuk betul-betul menjaga yang namanya taubah, taubah yang daim, yang terus kita ucapkan, yaitu istighfar kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan inilah astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah, dalam satu hari aku meminta ampun, aku beristighfar kepada Allah Azza wa Jal sebanyak 100 kali, dalam riwayat sebanyak 70 kali. Hal ini barakallahu fikum menunjukkan manusia ini adalah makhluk yang sering bersalah. Ya. Makhluk yang sering bersalah, baik itu bohong, apalagi bohong. Bohong ini menjadi kebiasaan manusia. Subhanallah, dalam keadaan syariat kita memperingatkan kita untuk tetap bersikap jujur dan menghindarkan diri dari sikap dusta. Akan tetapi hal tersebut nempel di mulut Bani Adam. Dan ini wakil. Nah, ini wakil. Bahkan terkadang sebagian kita, barakallahu fikum, tidak nyengaja. Ya, kemudian dia bohong. Ditelepon sama fulan. Sampai mana? Ya, masih ada di Bangil. Rencana tujuan mau ketemu di Beji, di Sidowaya. Ini sudah masuk Sidowaya. Padahal dia masih di Bangil, walaupun perbatasan. Artinya, barakallahu fikum, terkadang manusia ini karena biasanya dia berdusta, menganggap dusta ini adalah sebuah hal yang biasa. Maka ini yang perlu dirubah. Mindset ini yang perlu dirubah. Dan kita harus lebih serius dan berhati-hati di dalam bertutur kata dan menghindarkan diri kita dari yang namanya al-kadzib. Karena al-kadzib sebagaimana tadi dikatakan lebih busuk daripada bangkai seekor anjing. Nas'alullaha assalamu wa ta'ala afiyah. Selanjutnya qala, ya, selanjutnya qala wa hifdhu amanatin, yaitu menjaga sebuah amanah. Nah, sebentar. Subhanallah. Di antara ciri-ciri orang munafik sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, idza tumina khana. Ketika dia diberikan sebuah amanah, dia ini berkhianat. Lantas apa maksudnya amanah? Ya. Amanah ini umum sifatnya. Termasuk padanya amanah di dalam menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah di dalam menunaikan sholat. Yang sholat adalah amanah. Faraid adalah amanah. Kita diberikan amanah oleh Allah di pundak-pundak kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu secara berjamaah. Begitu juga puasa adalah sebuah amanah. Begitu juga apapun bagian daripada faraid al-Islam yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, semua adalah amanah bagi para mukallafin, orang-orang yang diberikan beban tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Dan mau tidak mau manusia ini harus menerima itu. Begitu juga amanah yang kaitannya dengan makhluk. Ya, kaitannya dengan apa? Dengan makhluk yang harus kita tunaikan. Ketika seseorang memberikan kita kepercayaan untuk melakukan hal ini, untuk memegang sebuah amanah, tadris misalnya, mengajarkan para tolabah, atau menjadi musyrif, atau menjadi santri, termasuk amanah. Atau menjadi imam masjid, atau menjaga satu tempat sebagai satpam atau yang menjaga keamanan. Ya. Ala kulli hal, apapun itu, ketika kita diberikan kepercayaan maka itu adalah sebuah amanah yang harus kita tunaikan. Yang harus kita tunaikan dengan yang terbaik. Ya, dengan apa? Dengan yang terbaik. Karena Nabi SAW menyatakan addil amanah ila man i'tamanak. Berikan amanah itu kepada siapa yang kau anggap aman. Wala takhun man khanak. Dan jangan engkau berkhianat. Ya. Jangan pernah engkau berkhianat, kata Nabi SAW. Maka termasuk husnul khuluq, ya, kita menjaga amanah. Kita menjaga amanah dari semuanya, baik itu dari ada wajibat atau mustahabat, atau hubungan kita dengan manusia, dengan kita menunaikan sebaik mungkin apa yang menjadi kewajiban kita, baik itu muadzin, baik itu imam masjid, baik itu mudarris, baik itu seorang ustad, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan terkait dengan amanah ini, inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal. Kami ini memberikan amanah kepada langit dan bumi dan juga pegunungan-pegunungan. Fa abaina an yahmilnaha, maka mereka pun enggan untuk menerima amanah tersebut. Ya, mereka enggan untuk menerima amanah tersebut. Fa hamalahal insan, kemudian amanah itu diterima oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan jahil. Ya, sangat zalim dan jahil. Dan ini adalah apa? Inti daripada manusia. Ya, hukum asalnya mereka ini ada pada diri mereka kejahilan. Oleh karenanya disyariatkan kepada mereka untuk belajar. Dari situ mereka tahu mana yang baik bagi dirinya, mana yang tidak baik. Dari situ manusia tahu ini adalah amanah dan ini adalah sebuah pengkhianatan. Nah, maka syahidnya barakallahu fikum, dasarnya manusia ini seringkali mereka akan melanggar dan berkhianat terhadap amanah yang diberikan, dan dengan itu dia akan mendapatkan dosa. Nabi SAW menjelaskan, idza dhuyyi'atil amanah fantadhir sa'ah, ketika amanah itu sudah disia-siakan maka tunggu saja waktunya. Tunggu, tidak lama lagi akan terjadi sebuah kehancuran. Nasallallahu assalamu ta'ala afiyah. Maka barakallahu fikum, empat khisal ini, empat perkara ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, terdapat padanya akhlak yang mulia. Ya, perkara tersebut adalah khisal dan a'mal fadilah, perkara yang mulia yang ketika kita berpegang dengannya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memadharatkan kita walaupun dunia ini lari daripada kita. Ketika kita berpegang dengan empat hal tersebut, ini akan menggambarkan kepada kita bahwasanya akhlak ini adalah perkara yang amat sangat indah, walaupun kita diberikan kefakiran dan juga kemiskinan. Yaitu apa tadi? Empat perkara tersebut, hah? Apa saja? Husnul khuluq. Kemudian yang kedua, hah? Apa? Afafu tu'mah. Apa maknanya afafu tu'mah? Merasa cukup dengan makanan yang diberikan kepada kita, minuman yang diberikan kepada kita. Begitu juga apa? Yang ketiga, hah? Hah? Apa? Kejujuran dan menghindarkan diri dari kedustaan. Kemudian yang terakhir barusan apa? Menjaga amanah. Falhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agama ini. Ya, agama kita walhamdulillah adalah dinun kamil, agama yang sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan pula Islam sebagai agama untuk kalian dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Ya, agama ini telah sempurna, tidak butuh lagi tambahan. Tidaklah kebaikan kecuali telah Allah jelaskan, dan tidaklah kejelekan pasti di sana di dalam Islam telah diperingatkan dari bahayanya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bersikap jujur dan berjalan bersama orang-orang yang jujur, maka di sisi yang lain Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya memperingatkan dari bahaya al-kadzib dan juga kedustaan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk berpegang dengan akhlak yang baik, untuk bertutur kata yang baik, di sisi yang lain syariat kita memperingatkan kita dari su'ul khuluq, dari akhlak yang jelek. Ketika syariat kita memotivasi kita untuk menjaga amanah, di sisi yang lain agama kita telah memperingatkan kita daripada al-khiyanah, daripada sikap khianat. Dan bukan sifat mereka orang-orang yang beriman ketika berpegang dengan pengkhianatan. Fa'ala kulli hal, maka ini adalah perkara yang wajib dan harus kita bersyukur padanya. Ya, menunjukkan bahwasannya dinullah, agama Allah ini adalah agama yang penuh dengan kebaikan. Nabi SAW menyatakan di dalam hadis Anas yang dimana bunyinya inna minan nas mafatihalil khair, sesungguhnya di antara manusia itu ada di antara mereka yang menjadi pembuka daripada pintu-pintu kebaikan. Wa inna minan nas mafatihalis syarr, dan ada di antara manusia yang menjadi sebab sebagai pintu-pintu kejelekan. Kemudian kata Nabi SAW, fatuba liman ja'alallah ala yadaihi mafatiha lil khair, maka berbahagialah surga bagi mereka yang lewat tangannya menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, fawailun, maka tercela, maka celaka, ancaman dengan neraka, liman ja'alallah ala yadaihi mafatihal syarr, bagi mereka-mereka yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Dan Allah subhanahu membuka pintu kejelekan, afwan. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita syariat ini ditinggal oleh Nabi SAW ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha, di atas sesuatu yang putih bersih jernih yang malamnya seperti siangnya. La yazigu anha illa halik, tidak akan menyimpang daripadanya kecuali orang-orang yang binasa. Maka sekali lagi banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Kita katakan alhamdulillah, alhamdulillah idza radit, alhamdulillah ba'da ar-ridha, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Maka di antara sifat yang baik pada seorang mukmin, dia hamdan lillah di dalam setiap perkaranya. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hamidallah di dalam setiap perkaranya, atas rizki yang ia terima, atas kebaikan yang ada pada dirinya, dan juga pintu-pintu kebaikan yang ada di dalam agamanya. Maka dia di antara bentuk rasa syukurnya kepada Allah atas kebaikan-kebaikan tersebut, dia berusaha menjadi orang yang terdepan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agamanya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika.